Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang, Ibu Dona. Iya, komentar Anda apa nih, Pak? Begini, menurut kami, yaitu hukum itu kan kemarin saya bilang perjanjian politik kan. Mm-hmm. Jadi kalau memangnya dilihat kesalahannya itu, misalnya ini seorang wanita membunuh suaminya karena dia terpaksa, kalau dia nggak bunuh, nanti dia terbunuh malahan sama anaknya. Mm-hmm. Nah, itu mungkin kasusnya lain. Dengan orang-orang yang membunuh dengan sengaja, katakan. Nah, dari sini kelihatan bahwa pemerintah kita itu masih mempunyai kebijakan-kebijakan politik yang berarti pada hukum. Yeah. Bahwa orang-orang yang tidak bersalah secara utuh ya, itu masih dapat remisi. Artinya kita lebih bijaksana daripada luar negeri. Okay. Hukum adalah hukum. Sedangkan teroris dan koruptor itu jelas-jelas merugikan negara. Mm-hmm. Yang satu bikin kekacauan mematikan orang, yang satu bikin kekacauan memelanatkan orang. Jadi otomatis ya mereka itu sudah dipertimbangkan masa-masa. Oleh karena itu perlu pertimbangan masa lagi, apakah betul-betul yang dapat remisi itu memang berhak mendapat remisi, ataukah memang sebetulnya tidak berhak, tapi karena dia bisa main suap ya otomatis dapat remisi. Baik, terima kasih Pak Dibyo. Bapak Rudi, selamat siang. Ya, komentar Anda apa nih Pak? Ya, untuk jenis hukuman mati dan koruptor itu tidak ada remisi. Tidak boleh. Untuk jenis hukuman mati. Ya. Ya. Itu saja? Ya. Baik Pak Rudi, terima kasih atas komentar Anda. Masih ada waktu untuk kami mengundang Anda berpartisipasi di 633-9160. Mitra Bisnis, Departemen Hukum dan HAM menegaskan tidak ada remisi bagi koruptor dan teroris. Seperti kita tahu, tiap peringatan kemerdekaan dan Idul Fitri, banyak napi yang mendapatkan remisi. Sementara di luar negeri, pemotongan masa hukuman seperti ini tidak ada. Apa komentar Anda? Pak Jalil, selamat siang Bapak. Iya Ibu, ini hukum di Indonesia itu sebenarnya cuma main-main dan coba-coba. Paling suka masuk penjara, paling suka gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jalil. Selanjutnya Bapak Sony, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda apa nih Pak? Ya menurut saya sebenarnya kejahatan apapun itu kan kalau udah diputuskan pengadilan kan sudah final ya. Nggak boleh ada pengurangan-pengurangan, harusnya itu kan sudah timpal dengan pertimbangan hukum. Nah masalahnya kenapa sampai ada remisi segala macam? Ya dua hal. Pertama, pemerintah kita terlalu baik. Yang kedua, nggak ada tempat kali di penjara, terlalu penuh. Nah, makanya penjahat kerah putih subur banget di Indonesia deh. Itu aja non. Baik, terima kasih Bapak Sony.